طيب بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Rabb yang menciptakan alam semesta. Salawat dan salam untuk Rasul yang paling mulia, dan untuk keluarganya dan para sahabatnya, dan juga siapapun yang mengikutinya dengan kebaikan sampai hari pembalasan. Kemudian setelah itu, muhadaratul yaum hawla mas'alatin muhimmah wa hiya qadiyyat al-makhraj min al-fitan. Wa antum ta'lamun barakallahu fikum annana na'ishu fi zamanin كثرت فيه الفتن، فلا ينام الإنسان على فتنة إلا ويصبح على فتنة أخرى، فتن يرقق بعضها بعضا. Ini materi kita pada malam hari ini adalah materi yang sangat penting, yaitu tentang solusi atau jalan keluar dari segala macam fitnah. Sebab di zaman kita sekarang ini banyak sekali fitnah-fitnah yang menimpa kita, dan bencana banyak dan besar, sehingga setiap hari tiadalah seorang muslim tidur kecuali bangun dia akan mendapati fitnah lagi pagi dan sore. Fitnah yang besar, yakni hari ini fitnah misalnya, maka besoknya ada lagi fitnah yang lebih besar lagi. Rasulullah SAW. وهذا مصداق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi عليه الصلاة والسلام، sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan ada fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa yang mendekat kepada fitnah itu, maka dia akan terkena fitnah. Maka barang siapa yang mendapati tempat untuk berlindung, maka hendaklah dia berlindung. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah hatta yamurra ar-rajul bi qabri ar-rajul yaqulu ya laitani makana wa hadha min shiddati al-fitan. Ya, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, semoga Allah merahmatinya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, wah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tegak kiamat kecuali ada seorang laki-laki berdiri di kubur seseorang, kemudian yang berdiri itu mengatakan, alangkah baiknya kalau aku ada di dalam kuburan ini, di tempat dia ini. Wa fi hadits Abi Hurairah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, yataqarabu az-zaman wa yanqasu al-'ilm wa yulqa ash-shuh wa yakthuru al-harj. قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل القتل. Ya, sebagaimana pula diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridainya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni zaman akan semakin cepat berlalu, kemudian ilmu berkurang, ini ulama berkurang, kemudian akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara manusia pelit dan tamak. Kemudian akan nampak terang-terangan fitnah-fitnah. Kemudian banyaknya harj. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apa harj itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, pembunuhan. Wa jaa 'inda Abi Dawud min hadits Ibnu Umar qala kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara fitnat al-ahlas. قالوا يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي حرب وهرب، أي تحصل حرب عظيمة فيهرب الناس من شدة الحرب. Kemudian diriwayatkanlah Abu Dawud dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata bahwasanya dulu kami pernah duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan adanya fitnah-fitnah dan akan banyak sekali fitnah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah tentang fitnah ahlas. Maka sahabat pun bertanya, apa yang dimaksud dengan fitnah ahlas ya Rasulullah? Itu akan banyaknya perang dahsyat sehingga orang akan melarikan diri menjauh dari peperangan itu. ثم تكون فتنة السراء. قالوا يا رسول الله ما هي فتنة السراء؟ فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رجل يزعم أنه من أهل بيتي وليس مني إنما أوليائي المتقون. الله. Kemudian fitnah berikutnya adalah fitnah sarra. Maka Nabi ditanya apa itu fitnah sarra? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, itu akan muncul seorang dari ahli baiti. Ini turunan keturunan dari ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dia mengaku dari golonganku, tapi aku bukan dari, yakni dia bukan dari golonganku. Karena sesungguhnya orang-orang yang aku cintai adalah orang-orang yang bertakwa. ثم يصطلح الناس على رجل كوارث ضلع بمعنى أنه لا تستقر له الأمور. Kemudian orang-orang damai, tidak perang. Tapi yang mendamaikan itu adalah seorang yang jahil, yakni yang dia tidak mengerti perkara-perkara yang seharusnya dia lakukan untuk bisa meluruskannya. ثم تحصل فتنة الدهيمة لا تدع أحدا يقول صلى الله عليه وسلم إلا لطمته حتى يصير الناس أو حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. Kemudian fitnah yang berikutnya adalah namanya duhaima, yakni setiap orang dari umat ini akan terkena. Nasallallahu alaihi wasallam. Yakni ditanyakan apa yang dimaksud dengan fitnah ini, yaitu seorang mukmin di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Hatta yasir an-nas ila fistatain, ay ila qismain. Mu'min la nifaq fihi wa munafiq la imana 'indahu. Qala sallallahu alaihi wa sallam, idha hasala dhalik fantadhiru ad-dajjal min yawmihi aw ghadah, ay sayakhruj fi aqrab waqtin. Setelah itu manusia terbagi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu orang yang beriman, tidak ada nifak di dalamnya. Dan kelompok yang kedua yaitu munafikun, tidak ada keimanan di dalam hatinya. Jika demikian itu yang terjadi, maka tunggulah dajjal akan keluar pada hari itu atau besoknya. Wa fi hadits Hudzaifah bin al-Yaman qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an dzakara alaihi as-salatu was-salam hal al-jahiliyah ثم حال الإسلام وما جاء من الخير. في أثناء الحديث يقول حذيفة بن اليمان فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم نعم. قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. dalam hadis yang sebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, dia berkata, ya Rasulullah, dulu kami berada dalam jahiliyah dan keburukan, kemudian Allah mendatangkan kebaikan Islam ini, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Kemudian aku bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu ada lagi kebaikan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, akan tapi di situ ada asap. Maka Hudzaifah bertanya, apa asapnya ya Rasulullah yang mengotori itu? Maka ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu akan muncul suatu kaum yang tidak menggunakan petunjukku dan tidak menggunakan sunnahku. Jika kau mengenal mereka, ingkari. Qala Hudzaifah, qultu fa hal ba'da dhalika al-khair min syarr? Qala na'am, du'atun 'ala abwab jahannam. من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. Kemudian Hudzaifah bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, akan muncul para dai yang menyeru ke neraka, pintu neraka Jahannam. Barang siapa yang mengikuti mereka akan dilempar olehnya ke dalam neraka Jahannam. Maka aku berkata lagi, ya Rasulullah, gambarkan kepada kami bagaimana keadaan mereka. Maka Rasulullah menjawab, mereka dari kulit kami, maksudnya dari bangsa Arab. Kemudian mereka berbicara seperti lisan kita, yaitu berbahasa Arab. Qala qultu ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dhalik. Qala 'alayka tanzamu jama'at al-muslimin wa imamahum. Qultu fa illam yakul lahum jama'at wa la imam. Qala i'tazil tilka al-firqa kullaha walau an ta'adda 'ala asli shajarah hatta ya'tiyaka al-maut wa anta 'ala dhalik. Kemudian Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada saya jika saya mendapati masa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau berpegang dengan jamaah kaum muslimin dan pimpinan mereka, imam mereka. Kemudian aku bertanya lagi, jika tidak ada imam dan tidak ada jamaah ya Rasulullah, bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan seluruh firqah sesat itu semuanya. Walaupun kau memegang akar pohon sampai datang kematian menjemputmu, kau seperti itu. Wa idza sahha an nutliqa ala zamanina bi annahu zamanul fitan, famin al-amr at-tabi'i an yabhatha al-insan 'an al-makhraj min hadhihi al-fitan min ajli an yattaqiha. Jika benar apa yang disebutkan bahwasanya zaman kita adalah zaman fitnah. Na'am, maka yakni pagi hari ada fitnah, sore hari begitu pula ada fitnah, maka sudah sepantasnya seorang muslim berusaha mencari solusi, jalan keluar. Bagaimana jalan keluar dari fitnah tersebut? Wa nahnu fi zamanin yu'addu zaman fitan min ash-shahawat wash-shubuhat wa labs al-haqq bil-batil wa al-batil bil-haqq hatta adlama at-tariq 'ala katirin min an-nas. فما عرف أين الصواب وإلى أين يتجه. Asy'a menyebutkan bahwasanya fitnah ada dua. Zaman kita ini banyak fitnah. Fitnah maksudnya ada dua, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Maka seorang muslim, begitu pula fitnah, yaitu tercampurnya antara hak dan yang batil. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, sehingga banyak orang tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil. Maka seorang muslim hendaklah waspada. ولذلك قال بعضهم لا تسأل عن من هلك كيف هلك ولكن اسأل عن من نجا كيف نجا. Makanya jangan ditanya lagi berapa banyak yang binasa dan tersesat, tapi bertanyalah siapakah yang bisa selamat. وكما هو معلوم أن حذيفة بن اليمان كان هو المتخصص في هذا الباب، فكان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فما قيل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. Sebagaimana kita tahu bahwa Hudzaifah bin Yaman adalah sahabat yang ahli di bidang masalah ini. Sebagaimana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya kita ada di dalam kebaikan ya Rasulullah, apakah setelah ini ada keburukan? Maka di sini diambil kesimpulan bahwa kita harus mengetahui apa itu keburukan untuk kita jauhi. Araftu syarr la li syarri lakin litawaqqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku amalkan, tapi untuk aku jauhi. Barang siapa yang mengetahui keburukan, tidak mengetahui keburukan, hanya tahu yang baik saja, akan jatuh ke dalam keburukan. Fala budda lil muslim idza aqbalat al fitan aw aasha fi zaman al fitan an ya'rif ma huwa al makhraj min hadhihi al fitan. Wa hadha amrun yas'a ilayhi kullu insan idza sha'ara bil khatar يبحث عن المخرج من هذا الخطر. إذا ركب الإنسان في طائرة فإن هناك مخارج عند حصول المخاطر، يكتبون يعني مخرج أي عند حصول خطر، فيعطون للإنسان مخرج كيف يخرج من هذه الطائرة، وهكذا في السفن وما إلى ذلك. ومن باب أولى أن الإنسان إذا أقبلت عليه الفتن في دينه أن يعرف ما هو المخرج من هذه الفتن. Ya, sebagaimana manusia apabila mengetahui fitnah-fitnah yang ada saat ini, maka hendaklah seorang muslim berusaha mencari solusi. Sebagaimana seorang apabila naik pesawat, diterangkan apabila terjadi kecelakaan misalnya nasallallahu alaihi wasallam, maka akan ada penjelasan mana pintu-pintu jalan keluarnya. Begitu pula kapal laut apabila tenggelam ada jalan keluarnya, misalnya ada deck kapal dan lain sebagainya, atau pelampung. Begitu pula seorang muslim harus tahu apabila terjadi fitnah pada agamanya, dia harus mempelajari bagaimana solusi keluar dari fitnah. فمن المخارج، هناك عدة مخارج من الفتن. المخرج الأول أن يعلم المسلم يقينا أن دين الإسلام ما ترك مشكلة إلا ووضع لها حلا، فهو المخرج من الأزمات والمخرج من المشاكل والمخرج من الفتن. فلا بد للإنسان أن يعلم عظمة هذا الدين وأن يتمسك به حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وهذه الشجرة التي قال عليه الصلاة والسلام: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، أي على هذا الدين، حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي وأنت متمسك بالدين الصحيح. Kemudian Syekh menjelaskan tentang bagaimana jalan keluar dari fitnah. Yang pertama, bahwa kita harus yakin bahwa agama kita ini adalah agama yang hanif, yang Allah beri nikmat agama ini kepada kita dan Allah beri hidayah kita kepada Islam. Maka agama yang mulia ini tidak akan meninggalkan satu persoalan kecuali pasti ada diberikan jalan keluar. Nah, ada sebab pasti ada jalan keluar. Maka inilah keagungan daripada agama Islam. Sebagaimana tadi dalam hadis Hudzaifah, bahwasanya Nabi menyuruh kepada Hudzaifah agar menggigit akar pohon. Maksud daripada akar pohon di sini yaitu berpegang teguh dengan agama Islam yang murni. Bagaimanapun kondisinya, berpegang teguhlah dengan agama yang bersih ini, insyaallah selamat. Idzan fa'ala al-muslim taqwiyat 'ilaqatihi bi هذا الدين وبالقرآن الكريم، فيقبل على القرآن قراءة وحفظا وتدبرا وعملا، فهو المخرج من الفتن. Maka seorang muslim harus kuat pegangannya dengan agama Islam ini, yaitu betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, baik itu membacanya atau menghafalnya atau mempelajari tafsirnya dan mengamalkannya. Begitu pula dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika min al-makharij taqwiyat ar-raqib ad-dakhili an yuqawwi raqabat Allah subhanahu wa ta'ala. In ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Wa hadha alladhi ja'ala as-sahabah radiyallahu anhum yahmil al-wahid minhum as-sadaqat كنوز الذهب والفضة ويأتي بها إلى بيت مال المسلمين، ولا تسول له نفسه أن يأخذ ذرة من تلك الكنوز لقوة الإيمان وقوة الرقابة لله سبحانه وتعالى. Yang berikutnya adalah seorang muslim hendaklah senantiasa kuat dalam muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan didengar. Nah, kemudian dicontohkan bahwa para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat kuat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kuat iman mereka. Mereka membawa emas, zakat emas yang banyak, dan tidak satu pun yang diambil oleh mereka, tapi betul-betul diserahkan secara amanah kepada Rasulullah ke Baitul Mal. وجعلت الواحد منهم يرى المرأة الجميلة ومع ذلك يكون أمامها كالحجر الأصم الذي لا تؤثر عليه تلك الفتنة ويتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى كما حصل ليوسف عليه السلام لما تعرضت له المرأة فتذكر الله سبحانه وتعالى وعذابه فتحصن من تلك الفتنة. Sebagaimana Nabi Yusuf, bahwasanya seorang muslim itu apabila melihat di depannya wanita maka dia memandang seperti batu yang tuli. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam di hadapan apa namanya wanita di zamannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Syekh Al-Arifi hafizahullah taala anna ba'd annahu iltaqa bi ba'd al-asra alladhina kanu fi bilad al-kuffar ma'surin thumma ufrij 'anhum wa annahu duriba darban shadidan ومع ذلك صبر واحتسب ثم جاءوا إليه بالإغراء حاولوا أن يغروه بالنساء فدخلت عليه امرأة فاتنة عارية من أجل أن تفتنه في دينه فجعل هذا الأسير المسلم الذي يراقب ربه سبحانه وتعالى جعل يغمض عينيه ويقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ويكرر حجابا مستورا حجابا مستورا فما تأثر بهذه المرأة العارية التي أمامه لأن الله سبحانه وتعالى جعل بينه وبينها حجابا مستورا فأخذ يقرأ القرآن وحفظ من هذه الفتنة. Ada kisah Syekh Al-Arifi bahwasanya dia ditawan oleh musuh kemudian dia disiksa kemudian diazab. Ya, kemudian dia sabar dan tidak goyah sama sekali. Begitu pula setelah itu dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini oleh musuh-musuh itu dengan wanita, kemudian dia membacakan ayat yakni dibacakan satu ayat yang berbunyi, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang mereka apa namanya tidak meyakininya, maka Allah akan turunkan yakni Allah akan jadikan hijab antara mereka dengan Al-Quran itu. Begitu pula hijab mastura, ini hijab yang menutup ini, terus dibacakan, akhirnya Allah menghijab antara Syekh Al-Arifi dengan wanita itu, sehingga dia tidak digoda. Wa dhakara Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, dhakara Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, anna امرأة أراد رجل أن يراودها في مكان خال يريد أن يقع عليها فقالت لها له المرأة يعني أبت فقال لها ما يرانا أحد في الليل والكواكب مضيئة في السماء تقول له تلك المرأة لما قال لها الرجل لا يرانا أحد قال لها يعني ما هناك إلا الكواكب فوقنا قالت فأين خالقها أين خالق هذه الكواكب أليس يرانا يعني diceritakan oleh Syekh Ibn Rajab bahwasanya ada seorang saleh yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang wanita kemudian wanita ini menyatakan bahwasanya tidak ada yang bisa melihat kita maka apa namanya ada cahaya. Iya, cahaya itu cahaya apa? Cahaya bintang. Bukankah dia tidak bisa melihat? Maka ibnu apa laki-laki yang saleh itu menyatakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu yang melihat kita. Kadzalik min tilka al-makharij min al-fitan al-amal as-salih. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam badiru bil a'mal fitanan ka qita' al-layl al-mudhlim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ibadatu fil harj ay fil fitan wal qatl. العبادة في الهجر في الهرج كهجرة إلي. Begitu pula termasuk makhraj keluar dari fitnah, solusi dari fitnah adalah itu memperbanyak amal saleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan badiru bil amal fitnah. Yang dalam kalian bersegera untuk beramal saleh sebelum datang fitnah-fitnah seperti penggalan malam yang gelap. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beribadah pada waktu fitnah banyaknya pembunuhan itu seperti hijrah kepada saya. وذلك لأن الناس في زمن الفتن يشتغلون بالقيل والقال وقل من الناس من يشتغل باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من تلك الفتن. ويوسف عليه السلام لما أقبلت عليه الفتنة ذكر الله عز وجل والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وقال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Iya, dengan banyak amal saleh biidznillah taala, maka seorang akan diselamatkan oleh Allah dari fitnah. Apalagi di zaman sekarang banyak qila wa qal, maksudnya adalah dikatakan atau mengatakan, maksudnya adalah banyak berita-berita bohong, banyak gosip dan lain sebagainya. Maka seorang muslim hendaklah senantiasa beramal saleh sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya tidak melakukan itu, asku ilaihin, aku akan jatuh ke dalam fitnah mereka wanita itu. Kadzalika min al-makharij al-isti'adha billah taala min syarri tilka al-fitan. Fal-insan idza aqbalat alayhi al-fitnah fa'alayhi an yasti'idha billah min syarriha. An-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul: "Faman wajada ma'adan ay min al-fitan" فمن وجد معادا أو ملجأ فليعذ به وأعظم ما يلجأ إليه هو الرب سبحانه وتعالى. Yang berikutnya, solusi dari fitnah adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Barangkali seorang hamba ketika dia berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang mustajab, maka dikabulkan doanya sehingga dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya bahwa nanti akan datang suatu masa di mana harta yang terbaik dari seorang muslim adalah kambing yang dia akan bawa di puncak gunung dan tempat-tempat turunnya hujan karena dia lari dari fitnah. Ini berlindung kepada Allah juga sekaligus dia menjauh dari fitnah-fitnah itu, dan sebaik-baik perlindungan adalah dari Allah jalla wa ala. كذلك من المخارج أن يبتعد عن مواطن الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر أي المطر يفر من الفتن بدينه. نعم. Termasuk juga solusi dari fitnah adalah menjauh dari fitnah itu, bukan mendekat. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akan datang suatu masa harta yang terbaik seorang muslim adalah kambing yang dia bawa ke puncak gunung dan tempat-tempat turunnya hujan, dia lari dari fitnah. Kadzalik min al-makharij an ya'khudh al-insan ma ya'rif wa yatruk ma yunkir. Jaa fi hadits Abdullah ibn Amr ibn al-'As anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shabbaka bayna asabi'ihi wa qala ya Abdullah ibn Amr كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس أي صارت أمورهم متداخلة متناحرة وبينهم الخصومات؟ قال قلت يا رسول الله كيف ذلك؟ قال إذا مرجت عهودهم أي أصبحوا لا عهد لهم ولا ذمة، إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا أي متخاصمين. وشبك بين أصابعه. قال قلت ما أصنع يا رسول الله، كيف المخرج إذا حصل هذا الأمر؟ قال اتق الله عز وجل وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم أي عوام الناس والدهماء الذين يدخلون في الفتن. Yang berikutnya termasuk solusi dari fitnah adalah seorang muslim dia mengamalkan apa yang dia tahu dan meninggalkan apa yang diingkari. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah seperti ini, meletakkan tangannya seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah bin Amr, bagaimana kau jika kau berada yakni di tengah-tengah manusia yang bermusuh-musuhan? Di antara mereka semuanya bermusuhan, saling bermusuhan." Maka aku berkata, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika tidak ada lagi yang dipercaya dan tidak amanah mereka, dan mereka saling bermusuhan. Maka kemudian Abdullah bertanya lagi, apa yang aku lakukan ya Rasulullah jika aku mendapati zaman seperti itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dan amalkan apa yang kau tahu dari kebenaran, kemudian tinggalkan apa yang kau ingkari dari kemungkaran, dan hendaklah kau bersama orang-orang yang kau percayai dalam agamamu, kemudian tinggalkan orang awam mereka. Fi riwayatin ukhra qala sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr, ilzam baitak واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك أي عليك بنفسك نجها من الفتن ودع عنك أمر العامة. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat kepada Abdullah bin Amr, hendaklah kamu tinggal di rumahmu, kemudian jaga lisanmu dan amalkan apa yang kau tahu dan tinggalkan apa yang kau ingkari. Hendaklah kau mengurusi dirimu, selamatkan dirimu, dan tinggalkan urusan orang-orang awam. Fi hadits Abi Dzar qala sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, qultu labbayka ya Rasulullah wa sa'dayk. Qala kayfa anta idza asaba an-nasa mautun yakunu al-bayt fihi bil-wasif. Yakunu al-bayt fihi bil-wasif, ya'ni anna al-insan yudfan bimuqabil ujrah يعطيها أهله للذي سيدفنه لكثرة القتلى أو اشتغال الناس عن دفنه. قلت الله ورسوله أعلم كيف المخرج. أو قال ما خار الله لي ورسوله، أي ما اختاره الله ورسوله لي. قال عليه الصلاة والسلام عليك بالصبر، أو قال تصبر على أمر الله وتجتنب نهيه وتحبس نفسك عن الدخول في الفتنة. Dalam satu riwayat dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, maka aku berkata, aku sambut panggilanmu wahai Rasulullah, dan aku senang menyambut panggilanmu ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, bagaimana engkau jika manusia tertimpa kematian, maksudnya banyak orang yang mati, sehingga apabila seorang mau dikubur itu harus membayar karena saking banyaknya orang mati, sehingga tidak ada yang mau mengubur kecuali harus dibayar. Maka aku berkata, ini Abu Dzar menyatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu, atau apa yang Allah pilihkan untukku dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah anda sabar, dan kau sabar dengan perintah Allah, ini laksanakan perintahnya dan jauhkan larangannya. Kemudian hendaklah kau tahan dirimu, jangan kau masuk ke dalam fitnah. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر قال قلت لبيك وسعديك قال كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم وأحجار الزيت وموضع في المدينة النبوية قال قلت ما خاره الله ورسوله لي ماذا أفعل ما اختاره الله لي ورسوله أفعله قال عليك بمن أنت منه أي عليك بجماعة المسلمين قلت يا رسول الله أفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي قال شاركت القوم إذن قال قلت فما تأمرني قال تلزم بيتك قال قلت فإن دخل علي بيتي قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف أي أن يصيبك لمعان سيوف الفتنة فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, maka aku berkata, ini Abu Dzar berkata, aku sambut panggilanmu ya Rasulullah dan aku senang menyambut panggilanmu. Bagaimana jika kau melihat Ahjar Zaid? Ahjar Zaid maksudnya ada tempat yang ma'ruf, dikenal di Madinah. Jika tempat itu penuh dengan darah, maka aku berkata, yakni Abu Dzar berkata, apa yang Allah pilihkan untuk saya dan Rasulnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau jangan ikut-ikutan mereka. Ini hendaklah kau sendiri. Qultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, apakah aku boleh mengambil pedangku kemudian aku letakkan di pundakku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kamu ikut kaum dalam fitnah. Kemudian apa yang kau perintahkan kepadaku ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, tinggallah kamu di rumahmu, diamlah kamu di rumahmu. Bagaimana ya Rasulullah, kata Abu Dzar, kalau ada orang memasuki rumahku mau membunuh saya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jika kau takut dengan kilatan pedang yang mereka angkat, maka tutuplah wajahmu dengan kainmu. Maka jika mereka membunuhmu, maka dia akan membawa, memikul dosamu dan dosanya. كذلك من المخارج من الفتن الحذر من الأئمة المضلين. الحذر من الأئمة المضلين الذين يلبسون على الناس أمر دينهم ويفتونهم بالدخول في الفتن. وقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه إذا جلس في مجلس قال: الله حكم قسط أي عدل، هلك المرتابون. ثم يقول: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير. فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. Yang berikutnya termasuk jalan keluar dari fitnah, yaitu waspada terhadap tokoh-tokoh agama yang menyesatkan. Yaitu maksudnya adalah yaitu orang-orang yang merusak agama manusia, yakni menyebarkan kebatilan di tengah-tengah manusia. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu di majelis mengatakan, Allah adalah maha adil, binasa orang-orang yang ragu. Kemudian dia berkata, sesungguhnya di belakang kalian nanti akan banyak fitnah, yaitu akan banyak harta. Kemudian Allah akan membuka Al-Quran ini, dan Allah akan memberikan Quran ini kepada orang munafik dan orang mukmin juga. Begitu pula wanita, laki-laki, budak, orang merdeka, anak kecil, yang besar, semuanya bisa membaca atau menghafal Al-Quran. Kemudian ada seorang berkata, kenapa manusia tidak mengikuti saya padahal saya membaca Al-Quran? Kemudian dia mengatakan, mungkin mereka tidak mengikuti saya kecuali saya harus mengarang-arang dalam agama, saya harus membuat bid'ah dalam agama. Maka Mu'ad bin Jabal menyatakan radhiyallahu anhu, janganlah kalian melakukan bid'ah, sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Thumma haddara Mu'ad radhiyallahu anhu min zayghatil hakim faqala wa uhaddirukum zayghata al-hakim fa inna ash-shaytana qad yaqulu kalimat ad-dalalah ala lisan al-hakim. Kemudian Mu'ad bin Jabal mengingatkan, awas terhadap ketergelinciran orang yang bijaksana, sebab kadang syaitan membisikkan kalimat yang sesat di lisan orang yang bijak. كذلك من المخارج من الفتن طلب العلم الشرعي. الله عز وجل ذكر في القرآن في قصة قارون أنه لما اغتر العوام بملك قارون وقالوا إنه لذو حظ عظيم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فالعلماء علموا أن هذا المال إنما هو فتنة لقارون. Kemudian solusi yang berikutnya sebelum azan, yaitu menurut ilmu syar'i. Sebab ilmu ini merupakan cahaya bagi seorang hamba di zaman fitnah dan kegelapan. Sebagaimana terjadi di zaman Qarun, maka dikatakan bahwasanya orang-orang terperdaya dengan kekayaan Qarun. Maka ada orang yang berilmu, qala ahlul ilm, mengatakan, orang yang berilmu menasihati kepada yang lainnya, wailakum, celaka kalian. Sungguh pahala di sisi Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan yang beramal saleh, dan tidak akan mendapati itu kecuali orang-orang yang sabar. Allah menjamin. بسم الله الرحمن الرحيم. فطلب العلم الشرعي يعد من المخارج التي تنجي الإنسان من الفتن. وأبو بكر رضي الله عنه لما أراد الناس منه أن يخرج في معركة الجمل لمناصرة عائشة رضي الله عنها قال: ارجعوا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وعصم من تلك الفتنة. Kata Syekh bahwa talabul ilm menurut ilmu syar'i merupakan sebab yang sangat kuat seorang akan dikeluarkan oleh Allah dari fitnah. Sebagaimana Abu Bakrah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ketika terjadi fitnah perang Jamal, waktu itu orang-orang mengajak dia untuk keluar ikut berperang. Maka Abu Bakrah radhiyallahu anhu menyatakan, pulanglah kalian. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan sukses satu kaum, tidak akan beruntung satu kaum jika dipimpin seorang wanita. Kadzalika min al-makharij al-hirs 'ala ar-rifqah as-salihah. An-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul: al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Termasuk solusi dari fitnah adalah yaitu mencari teman yang soleh. Karena dengan teman yang soleh ini akan membantu seseorang kepada melaksanakan kebaikan dan mengingatkannya apabila dia lupa, dan membantunya apabila dia ingat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, seseorang kualitas agamanya berdasarkan teman dekatnya, maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. وفي المقابل على العبد أن يحذر من الرفقاء السيئين. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ قال: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. lawan daripada teman yang saleh adalah teman yang tidak saleh. Teman-teman yang buruk ini lawan daripada sifat teman yang saleh. Mereka ini adalah menyesatkan seseorang, menghalangi dari jalan kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, pada hari orang yang zalim menggigit kedua tangannya sambil mengatakan, celaka saya, alangkah baiknya saya dulu di dunia menjadikan rasul sebagai jalan yang saya ikuti. Aduh, celaka saya. Sekiranya aku tidak mengambil fulan sebagai teman dekat. Mengapa? Karena dia telah menyesatkan saya di dunia dari peringatan Allah. Setelah datang peringatan itu kepada saya, dan syaitan senantiasa menghinakan manusia. فهذه جملة من الأسباب التي ينجو بها الإنسان من الفتن. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منه وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Inilah beberapa sebab yang insya Allah kalau diamalkan seorang akan selamat dari fitnah-fitnah. Dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita semuanya, menjauhkan kita semua dari segala fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah menjaga Islam yang ada pada diri kita, dan semoga Allah azza wajalla menyelamatkan kita semuanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaan ya ikhwah, bagaimana dengan fitnah perpecahan yang terjadi di kalangan ahli sunnah? Hampir di setiap negara termasuk di Indonesia terjadi perpecahan di kalangan ahli sunnah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Pertanyaannya adalah, apa sebab terjadinya perpecahan di kalangan ahli sunnah dan bagaimana solusinya? هذا سائل يقول يا شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بإذنكم المسلمين حصل الفرقة يعني فتنة يعني الفرقة بين أهل السنة في جميع البلدان وخصوصا في بلادنا إندونيسيا، وكلهم يقولون أننا متمسكون بالكتاب والسنة على فهم السلف. والسؤال: ما أسباب افتراق أو اختلاف بين أهل السنة، وما المخرج؟ بالنسبة للفرقة التي حصلت بين أهل السنة من الفتن سواء في اليمن أو في السعودية أو في الخليج أو في أندونيسيا أو في أوروبا أو حتى في أمريكا، أهل السنة في أمريكا افترقوا واختلفوا، فهذا من نزغ الشيطان. ويوسف عليه السلام قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. سبب هذه الفتنة هو نزغ الشيطان، وإلا الكل متمسك بالسنة والكل على عقيدة صحيحة، فلماذا يحصل الهجر؟ ولماذا يحصل التبديع والتفسيق؟ وفلان مبتدع وفلان حزبي وفلان، هذا كله من نزغ الشيطان. كذلك من الأسباب هو ضعف التربية، وإلا الإنسان لو كان قد تربى ويعني تغذى واتبع الشرع حق الاتباع فإنه لن يفعل مثل هذه الأفعال التي تؤدي به إلى مثل هذا الأمر. كذلك ضعف إحسان الظن بالآخرين: أنا سني وذاك مبتدع حزبي، هذا من سوء الظن، وأن تحمل كلمة فلان تحمل على أسوأ المحامل. لماذا إساءة الظن؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذر من سوء الظن، قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. كذلك من الأسباب التي أدت إلى هذه الفرقة، هناك أيادي لأعداء الإسلام تشتغل في صفوف المسلمين. لا نظن، قد كان في زمن النبوة يوجد المنافقين الذين قال الله عنهم: وفيكم سماعون لهم، الذين يثيرون البلابل والقلاقل في صفوف المسلمين. فهناك أيادي، لا يستبعد أن هناك أيادي تشتغل لصالح اليهود والنصارى، ومن أجل أن تحدث الفرقة وتضعف قوة أهل السنة والجماعة. Jawaban dari Syekh Ikhwani Fillah rahimahullah wa iyyakum, bahwa perpecahan yang terjadi di Yaman, kemudian khusus yakni di Timur Tengah, sampai terjadi perpecahan Ahli Sunnah di Amerika termasuk di Indonesia, ini ada beberapa sebab. Sebab yang pertama kata Syekh yaitu nazghu syaitan. Ini godaan syaitan. Sebagaimana Nabi Yusuf yakni menyatakan min ba'di an nazagha syaitan baini wa bain ikhwati, yakni gara-gara godaan syaitan itu yang menyebabkan saudara-saudaraku mencelakakan saya, yakni antara saya dengan saudara-saudara kandung saya terjadi permasalahan itu karena ada godaan syaitan. Maka ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua yaitu lemahnya tarbiyah Islamiyah yang ada di kalangan sebagian daripada mereka. Sebab apabila mengerti syariat ini dengan sungguh-sungguh dan mengikuti dengan sungguh-sungguh, insya Allah tidak akan terjadi permusuhan seperti itu, kedzaliman seperti itu tidak akan terjadi kalau betul-betul dia mengikuti syariat ini dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, terjadinya perpecahan itu atau permusuhan itu adalah karena su'udhan, berprasangka buruk kepada saudaranya sesama ahli sunnah wal jamaah. Mereka melihat bahwa saudaranya itu, memandang saudaranya itu dengan pandangan yang paling buruk. Rasulullah SAW, padahal Nabi SAW menyatakan, "Hendaklah kalian menjauhi prasangka buruk, sesungguhnya sedusta-dusta ucapan adalah disebabkan karena prasangka buruk." Kemudian yang keempat yaitu karena adanya orang-orang yang dengki dengan Islam dan kaum muslimin memanfaatkan perpecahan itu kemudian mereka mengetahui dan disebarkan untuk supaya apa namanya tambah luas permusuhan dan perpecahan itu. Dan ini untuk kepentingan musuh-musuh Allah dan kaum mukminin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa fiikum sama'una lahum." Yang di antara mereka, yang di antara kalian itu ada orang-orang yang nguping. Kemudian setelah itu dia sampaikan kepada musuh-musuh kalian dari kalangan kafirin atau munafikin, sehingga akan timbul mereka untuk menuduh kalian dan memecah belah di antara kalian. Yang lain ya, ikhwan? Barangkali ada pertanyaan? Ya. المشكله نحن في اندونيسيا يا شيخ الحكم بغير ما انزل الله هذا اولا وثانيا يعني مثلا امامنا في رجل حصل مشاكل في المحكمه هو على الحق عنده شواهد و يعني هم على الحق لكن وان على الحق مغلوب في المحكمه لماذا لان الظالم هذا يدفع يعني رشوة إلى الحاكم وجميع من في المحكمة ولذا الحاكم يرحمه الله يعني يقضي على الظالم هذا بالغلبة ما المخرج من هذا يا شيخ أو نصيحتكم بهذا هو إذا كان المحكمة تحكم بغير ما أنزل الله وحكمت للظالم وأخذ قطعة الأرض مثلا ما على الإنسان إلا أن يصبر ويحتسب يصبر ويحتسب والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الظالم يأتي بالأرض التي أخذها ظلما يحملها فوق ظهره يوم القيامة فأنت اصبر واحتسب وأجرك على الله تعالى يعني قال الشيخ جزاه الله خيرا bahwa antum apabila mendapati hal demikian, ya, maka beliau memberikan nasihat, yaitu adalah antum sabar dan ikhlas menerima musibah ini. Jadi misalnya ada seorang kalah di pengadilan padahal dia hak, yakni tanah yang dia miliki itu dirampas sama orang lain tanpa hak, maka adalah antum sabar dan ingatlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang yang zalim itu, yakni mengambil tanah orang tanpa hak, maka dia akan memikul tanah yang dia ambil itu tanpa hak pada hari kiamat. Man iqtata ardan bighairi haqq tuwiqahu min sab'i aradhin yawm al-qiyamah. Ay ta'ti 'alayhi taw' mithl al-qilada. Ini barang siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengambil tanah orang satu jengkal. Satu jengkal saja dengan kedzaliman, maka Allah akan pikulkan pada orang itu 7 bumi. Yang lain ya, ikhwah. Yang keras. هذا سائل يقول يا شيخ بارك الله فيكم ونفع الله بكم في علمك مع المسلمين أن واحد واقف لأرضه نعم قبل موته للمسجد لبناء المسجد بعد توفي هذا الواقف ابن الميت أو ابن الواقف يبيع هذا الأرض بحجة أن هذا الأرض سوف ينقله إلى مكان آخر لبناء المسجد هل هذا جائز؟ يعني نقل الوقف من مكان إلى مكان. صح. نقل الوقف من مكان إلى آخر يجوز إذا كان للمصلحة. يقول العلماء إذا كان إلى مكان أفضل فهذا لا بأس. أما إذا سينقل الوقف في الأرض هنا غالية فيأخذها له الابن ويضع المسجد في مكان الأرض يوقف أرض مكان رخيص مكان ما يصلي فيه أحد هذا لا يجوز. Kata Syekh pada intinya boleh seorang memindahkan. Pertanyaannya, bolehkah seseorang memindahkan tanah wakaf ke tempat lain untuk dibangun masjid di tempat lain? Padahal si yang mewakafkan tadi itu dia bilang wakaf untuk masjid di situ, tapi anaknya ingin memindahkan tanah itu, yakni dia jual tanah di situ kemudian untuk menguruk tanah di tempat lain untuk dibangun masjid. Syekh menjawab boleh saja kalau memang ada maslahat. Iya. Jika ada maslahatnya, misalnya di sana membutuhkan banyak jamaah dan tidak ada masjid, maka boleh saja memindahkan tanah di situ ke tanah yang lainnya untuk supaya dibangun masjid. Tapi kalau tidak ada maslahat, misalnya tanah yang dia mau pindahkan itu harganya lebih mahal daripada tanah yang ada di sana, ya, apalagi di sana enggak ada orang sama sekali, ya, maka yang ini enggak boleh. Bisnis. Ayo. Rokok. السائل الشيخ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم يقول من الفتن الغناء والدخان ما حكم الغناء والدخان وكيف نبين للناس أن هذا إلي حرام علينا؟ بالنسبة للغناء والدخان، الغناء والدخان محرم. الغناء ما الذي يعني يغنون في الأغاني؟ هل في مكارم الأخلاق، في الشجاعة، في مراقبة الله؟ لا، ما الغناء كله في الحب والغرام وتهيج الغريزة للوقوع في المعصية، فلا يخرج الغناء عن كلمة الحب والعلاقات المحرمة، هذا الغناء. يعني ولا يظن بعالم من العلماء يفتي بجواز هذا الغناء. حتى ابن حزم الذي أباح المعازف في زمانه قال بعض العلماء لو سمع ابن حزم الغناء الموجود اليوم والنساء اللواتي يرقصن وهن كاسيات عاريات ما يظن أن ابن حزم يبيح مثل هذا الغناء. هذا بالنسبة للغناء. Iya, Syekh menyatakan hukum daripada musik dan rokok hukumnya haram. Kemudian musik yang ada sekarang ini, apakah musik yang isinya itu mengajak kepada akhlak yang baik? Apakah mengajak kepada muraqabatullah? Apakah mengajak kepada iman? Kebanyakan musik yang ada adalah mengajak kepada maksiat, kepada cinta yang haram dan lain sebagainya. Maka semua ulama mengharamkan musik. Semua ulama mengharamkan musik. Adapun ada satu ulama yang bernama Ibnu Hazm yang dulu pernah membolehkan musik, itu sekiranya melihat di zaman sekarang bahwa para pemusik itu mereka berjoget ria dan lain sebagainya dengan wanita dan lain sebagainya, sungguh Ibnu Hazm tidak akan menghalalkan musik lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira ay az-zina wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Wa hadha yadullu ala hurmat al-ghina. يأتي قوم من أمتي يستحلون، أي هو محرم لكن هم يستحلونه، ومن جملة ذلك المعازف. وابن القيم في إغاثة اللهفان، وابن الجوزي في تلبيس إبليس، ذكروا الأدلة في حرمة الغنى، فيمكن من أراد المزيد أن يرجع إلى إغاثة اللهفان لابن القيم وتلبيس إبليس لابن الجوزي. Dan juga Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Bahwasanya akan muncul dari umatku mereka menghalalkan yaitu zina, kemudian khamr, kemudian sutra bagi laki-laki dan musik. Barang siapa ingin lebih luas pendalilan pengharaman musik, hendaklah membaca dua buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, yaitu Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, kemudian Ibnu Jauzi dalam bukunya Talbis Iblis. Penanya berkata bahwa kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berlindung kepada Allah dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Apakah yang dimaksud dengan fitnah yang nampak dan apa yang dimaksud dengan fitnah yang tersembunyi, ya Syekh? Hunak fitan zahirah 'amah wa hunak fitan khafiyah la tadhhar li jami'in nas. Ahyanan yuftan al-insan fi ghurfah ma 'indaha ahad. Qad yuftan bi surah. Qad yuftan bi بشيء محرم، فيلم مثلا محرم ينظر إليه. هناك فتن عامة قد تشمل الناس مثل الحروب، القتل، التبرج العام، السفور. وهناك فتن خاصة أو فتن باطنة قد تكون في بيت الإنسان، فتنة الرجل في أهله في ماله، هذه فتن خاصة قد تكون في البيت. كما أن المعاصي منها ما هو الظاهر ومنه الباطن في القلب، الحسد، الغل، الحقد ونحو ذلك. كذلك الفتن قد تكون ظاهرة وقد تكون يعني خفية لا يراها عامة الناس. والله أعلم. ما شاء الله. Jadi saya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fitnah zahirah yaitu yang nampak dan bisa kena banyak orang. Saya memberikan contoh seperti fitnah perang. Perang, semua orang bisa terkena dampaknya. Itu fitnah. Begitu pula tabarruj, wanita tabarruj, menampakkan auratnya. Ini adalah fitnah yang nampak, semua orang lihat. Kemudian ada lagi yang disebut dengan fitnah, yaitu yang tersembunyi, yaitu fitnah yang ada di dalam rumah. Misalnya ada orang terkena fitnah dalam rumah, misalnya nonton film atau sinetron atau yang semisal dengan itu, atau fitnah yang menimpa yang ada di keluarganya. Kemudian sebagaimana maksiat, maksiat itu ada yang nampak, itulah dimaksud dengan zahirah, nampak terang-terangan. Ada yang tersembunyi, maksiat yang tersembunyi yang ada dalam hati manusia, seperti dengki atau apa namanya, iri atau yang semisal dengan itu. Masalah soal awal baqiyah حول الدخان. الدخان محرم ولا يجوز. وهم يكتبون على علبة الدخان. التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والشرايين والسرطان فهم يعطون تحذير. العاقل حينما يقرأ هذا كيف يشرب الدخان؟ أن هذا الدخان سم فيه سموم، سبب لأمراض القلب والشرايين والسرطان وكذا والرئة. كيف إذن يشرب الإنسان ويحرق ماله، يحرق ماله بيده ويلوث رائحة البيئة؟ فرائحة المدخن ما هي جيدة. ليس التدخين، الدخان ليس بطيب، إنما هو رائحة غير محمودة غير طيبة. والإنسان يحتاج إلى صبر. بعض الناس قد يكون ابتلي بالدخان، فلكن يجاهد نفسه على تركه. إذا كان يشرب باكت يخفف إلى أن يترك، وإن كان عنده عزيمة قوية يتركه مباشرة لأنه معصية. والمسألة تحتاج إلى صبر، إن بعض الناس ما عنده صبر، يوم يومين مباشرة، بعضهم في رمضان إذا أذن المؤذن للمغرب يفطر على الدخان، يفطر على سيجارة الدخان. هذا لا شك أنه ما عنده صبر، أمر يحتاج إلى صبر وعزيمة، وإن شاء الله يتركه الإنسان. كما قال، سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له رجل: يعني كيف تغلب الناس؟ إيش أنت شجاع؟ كيف تغلب الناس؟ فقال علي بن أبي طالب: تريد أن تعرف السبب؟ قال: نعم. قال: أضع أصبعي في فمك وأصبعك في فمي، ويعض كل واحد منا أصبع الآخر، فمن صاح أولا هو المهزوم. فوضع الرجل أصبعه في فم علي رضي الله عنه، ووضع علي أصبعه في فم الرجل، فعض كل واحد منهما أصبع الآخر، فصاح الرجل، يعني أوجعه صاح. قال علي: بهذا غلبت خصومي، أي بالصبر. قال: والله لو لم تصح أنت لصحت أنا، لو ما صحت أنت لصرخت أنا من الوجع والألم. المسألة تحتاج إلى صبر. الله. طيب يا إخوان، tentang rokok di sini jelas kalau saya panjang lebar, ikhwani fillah rahimahullah wa iyakum. Bagaimana seorang bisa merokok padahal dalam bungkus rokok itu ada tulisan rokok membahayakan kesehatan, bisa menyebabkan sakit jantung, sakit paru-paru, sakit kanker, impoten dan lain sebagainya. Kemudian dalam rokok ada racun, antum lebih tahu. Kemudian sudah banyak kasus seorang yang merokok berat, itu akhirnya dia sakit paru-paru, sakit jantung, dan lain sebagainya. Begitu pula seorang yang merokok, ingatlah bahwa dia seperti membakar uangnya dia sendiri dengan tangannya. Begitu pula orang yang merokok, bibirnya hitam. Begitu pula orang yang merokok, baunya enggak enak. Ya, karena asapnya, baunya enggak enak. Begitu pula ikhwan fillah rahimahullah wa iyyakum. Maka seorang yang merokok, berarti dia kena bala, kena musibah dengan rokok itu. Maka bagaimana solusinya? Yang pertama adalah hendaklah dia harus sabar untuk berusaha meninggalkan rokok, baik secara bertahap atau langsung. Ini yang bertahap bagi yang orang yang sudah pecandu berat. Bagi yang langsung, ya karena dia imannya kuat dan azimahnya kuat, sehingga dia langsung meninggalkan rokok itu. Bahkan ada sebagian orang kena musibah rokok ini ketika bulan Ramadan, begitu berbuka, begitu mendengar azan, langsung merokok. Maka seorang muslim, bagaimana caranya bisa mengalahkan apa saja yang dilarang oleh Allah SWT? Intinya adalah dengan sabar. Maka Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seorang, ya Amirul Mukminin, bagaimana Anda bisa mengalahkan musuh-musuh Anda dalam peperangan? Maka beliau memberikan satu permisalan. Caranya adalah, kemari jarimu, aku gigit, kemudian jariku kamu gigit, siapa yang teriak duluan berarti dia kalah, yang gak teriak berarti dia menang. Maksudnya apa? Saya bisa menahan teriak ini karena saya sabar. Maksudnya dengan sabar saya bisa mengalahkan musuh-musuh saya, dan dengan sabar saya bisa apa namanya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam 8 ya, cukup kah? Cukup. Barakallahu lana wa lakum du'a. Fasallahu azza wa jalla an yuwaffiq al-jami' li ta'atihi wa an yahfaz al-jami' wa an yubarik fiikum. As'aluhu subhanahu alladhi jama'ana fi ad-dunya 'ala ta'atihi أن يجمعنا في الآخرة في جنته، آمين. وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا لكل خير وأن يعصمنا من كل شر وضير إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk taat kepada-Nya dan memberikan semua kebaikan kepada kita semuanya, dan semoga Allah mengumpulkan kita di akhirat nanti dengan kebaikan di atas kebaikan sebagaimana kita berkumpul di dunia di atas kebaikan, dan semoga Allah melindungi kita dan menjaga kita dari segala keburukan dunia akhirat. Amin.